syarate dadi wong apik niku kudu gelem ngaji. An-nasu rajulani alimun wa muta'allimun la khaira fi man siwahuma. Sing ana harapan dadi wong apik iku cuma loro. Liyane loro iki gak ana harapan dadi wong apik babar pisan. Sapa wong loro sing ana harapan dadi wong apik? Alimun, siji wong alim, wong sing iso ngaji. Loro, wa muta'allimun, wong sing gelem ngaji. Walaupun dereng alim, walaupun boten saged ngaji, tapi purun ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana wong ora iso ngaji tapi gelem ngaji, sregep ngaji, iku tandane wong sing ana harapan bakal dadi wong apik. Ana wong ora iso ngaji tapi ora gelem ngaji, iku tandane wong sing gak ana harapan dadi wong apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah terus saiki urip nang donya niki piye? Urip nang donya niki dikongkon napa? Urip ten donya niki kudu piye? Bapak Ibu jamaah sekalian, kula sampeyan urip nang donya niki namung dikengken usaha dadi wong apik ngono ae. Mergo Gusti Allah ngetokke kula sampeyan ten donya niki kaadaane apik, Gusti Allah kepingin benjang nek kula jenengan balik ten Gusti Allah kaadaane apik. Mula carane ming setunggal, urip nang donya kudu usaha dadi wong apik. Nek kula sampean iso dadi wong apik, Gusti Allah seneng. Yo mek ngono tok. Mulane semangat tahun baru ini adalah semangat untuk menjadi manusia yang selalu lebih baik tanpa menjelek-jelekkan saudara kita yang belum baik. Tapi mari kita mengajak saudara kita yang belum baik agar menjadi wis ngono ae. Mbok paham mbok ora? Setengah rabek berarti. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane Kanjeng Nabi nek pesen, "Idza aratta antas Allah fas'al sholaha nafsik." Sampeyan iki nek njaluk apa-apa nang gone Gusti Allah, ora usah neko-neko. Njaluk dadi wong apik ngono ae. Njaluk kebagusan-kebagusane awak sampeyan. Mboten usah aneh-aneh nek nyuwun nang gone Gusti Allah. Ora usah neko-neko. Dikongkon njaluk dadi wong apik. Lah nek kula sampean iso dadi wong apik, engko disenengi Gusti Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ayo tempaling. Mboten kula soalé sering ngaji teng daerah Sumatera mriku, namine Kabupaten Petaling ngoten. Kan mirip to Tempaling ampek Petaling. Ayo dulur-dulur. Usaha dadi wong apik. Ayo nek iso ya omahe apik, wonge ya apik nek iso. Lah nek ora iso duwe omah apik, ora masalah. Omah rapi ra popo, sing penting wonge apik. Aja nganti kapiken omah. Wong nang kapiken omah, nah aku nek ndelok omahe ya seneng, tapi petok wonge ya senep. Wonten ngoten niku. Masih omahe sok peneng aku, tapi nek mlebu nang petuk wonge sawanen. Suguhane yo akeh, tapi nek ngomong panganan kowe ora tau mangan panganan model ngono kuwi. Larang nek potonganmu ora ngarah iso tuku. Panganan mumpung nang kene, kapan neh mangan model ngono kuwi nek gak nang kene. Kalu napa mboten? Nek iso, Bu, klambine apik, wonge yo api ngono nek iso. Nek ora iso tuku klambi api rasa sedih-sedih. rasa nemen-nemen mikir ora iso tuku klambi api. Klambi ora api ora apa-apa, sing penting wonge api. Aja nganti wong nang kapian klambi sampe dirasani tanggane. Eman klambine yo yo. Dienggo wong dapurane kaya ngono kuwi. Soale sak api-apike klambi nek sing nggo wong elek, umpama wonge digepuki wong akeh, yo sak klambine sing digepuki. Bapak-bapak, mas-mas, ngapunten nggih. Jenengan-jenengan ki umpama duda. Terus ditawani wong wedok loro. Sing siji klambine apik tapi wonge elek. Sing siji klambine elek, wonge ayu. Sampeyan milih sing ndi, Pak? Milih sing ayu klambine apik. Kuwi wis dirabi wong. Bojone wong kok mbok pikir gak elok. Wis dirabi wong kuwi. Karek loro. Karek loro, sing siji klambine apik, wong elek. Sijine klambine elek, wong ayu. Pilih ndi? Milih sing ayu, klambi elek gak ya wis. Wong ayu ora klamben ya ora apa-apa. Kadang-kadang wis klamben rapet-rapet tambah diotheki kon neteli padahal klambi oleh menggring. Salah lurah menggring. Lurah ini apik yang ngono kuwi. Maksudnya mbok wis dadi petinggi, ya penggawean ya ora ditinggal. Ya ana ya ini montor ya panggah cer ya. Lha kuwi hasilnya menggring lha nggo apa? Ya ketara ora wani korupsi. Mulane cara aku dadi wong kene ya tak pilih neh somben. Umpama aku dadi wong kene. Tapi aku kan gak duwe hak suara. Ngene iki dianggap kampanye TKI nyangoni aku piro? Potongan ngono ya ora ngira. Wong klambi di menggring-menggringno sampai. Allahumma sholli ala Muhammad. Es, pokoknya dadi wong apik, Bapak Ibu. Ora dibahas apike ambek wong ya wis. Ora dilem karo wong ya wis. Sing penting dadi wong apik. Wong ini wis apik tenanan, gak bakal iso diremeh-remehke. Wong ini wis apik tenanan, gak bakal iso dielek-elek. Wong apik kok dielek-elek, tambah munda apike. Wis tau wong apik nang dielek-elek, tambah munda apike. Ana berlian. Dadi cebloke nang gone peceren, ya tambah ketok mengkilat gak karo-karuan kok. Lho iya jerene bocah nom-nom kae gosip makin digosok makin sebalike wong kuwi nek elek mbok dipuja-puja, disanjung-sanjung, dilem-lem kaya apa, tambah mundak ketok eleke, nyerongat kabeh. Ana wong edan yang keleleran pinggir dalan ning nang apik-apik ana dusana. Nang terus nggoni jubah sing kleng serah lemah. Sorbane wombo kaya Batman. Nang gawane tasbih. Gaweke tasbih sing gedhe kelopo direnteng-renteng. Tambah guyokno wong. Anggitmu terus ngono ku dadi kiai. Ya ora. Nek pancen kiai mulya, mbok sarunge ku ngepir, nganggo kaos oblong. Lungguh ngelentere no terase omah, panggah dicucupi tangane karo wong. Duwe ini 100.000, didek-idek kaya apa ya tetep 100.000. Duwe 1.000, mbok umbul-umbul kira karo-karuan, 1.000 malah guyoke wong kok. Woi, duit 1.000 disemproti minyak wangi, wangi ambune, tetep 1.000 ajine. Duit 100.000 kuyuan wedhus pesing. Tetep 100.000 wajine. Milih ndi Bu sampean? 1.000 wangi, 100.000 pesing, milih ndi? Menjen senenganmu barang pesing. Lah wis, wis ta menengo. Iki ra entuk suwe-suwe ngaji iki. Ngaji meksa. Ini ngaji meksa iki, jadwalnya aja sangingane Pak Bupati resudi to kan kene aku. Terima menggring ngeten Lah kula sampean supaya iso apik, Bapak Ibu, dikongkon nyonto Kanjeng Nabi. Ayo wis pokoke nyonto Kanjeng Nabi sak iso-isone. Tak baleni, tak baleni. Nyonto Kanjeng Nabi sak iso-isone. Apane? Apa-apane? Apa wae sing teko Kanjeng Nabi utawa sing bersumber teko Kanjeng Nabi, ayo dicontoh. Mesti kula sampean dadi wong apik. Sak isone Bapak Ibu. Ane ora iso diisak-isakke engko suwe-suwe lak. Mulane diarani menusa, wis to dimen-menke suwe-suwe iso. Ngene iki yo ngarang kok. Ora iso yo wis kawitane nang diisak-isakke. Mulane kula sering matur, sampean ku nek pengen dadi wong sing loman, ahli sedekah, wis nang langsung praktek ngono ae. Ora usah ngenteni ikhlas. Ora ikhlas yo wis nang nyah-nyoh ngono lho. Woi, rungokne to. Sampean nek pengen dadi wong sing loman, ahli sedekah. Wis nang langsung praktek. Nang nyah-nyoh. Ora usah ngenteni ikhlas, ra ikhlas ya wis, pokoke nang sedekah ae dilanyahno dhisik. Engko nek wis lanyah, ikhlase karek nyetel. Wong tempaling ape sedekah kok ngenteni ikhlas, ora ngira sida sedekah. Tongamu kapan ikhlase? Padha karo bocah cilik lho, pengen iso ngomong, wis to, ora usah wedi keliru, ngomong ae. Engko suwe-suwe nek wis iso ngomong, tambah ra iso leren. Dikon leren isek muni. Paham? Jenengan maca Quran, ora usah ngenteni bener. Keliru ya wis nang maca karo diniati belajar. Ngapa maca Quran nang ngenteni bener? Lah, iki nek macaku salah sak huruf iso dadi laknat. Timbangane ngono ya ora usah maca. Sampai matek ora bakal maca Quran sampean. Keliru ora apa-apa, salah ya wis nang diwaca ae karo njaluk disemak wong sing iso, diniati belajar, engko suwe-suwe lak iso. Padha karo numpak sepeda ontel lho, ora iso ya wis nang nyengklak ae. Tiba ora masalah, wong saiki wis lanyah-lanyah numpak sepeda ontel. Biyen yo tau ketangsang pager kok. Lah wis saiki resep supaya kula njenengan dadi wong apik, ngoten mawon sak cukupe. Kula njenengan dereng sembahyang asar, mboten angsal dalu-dalu, pokoke sak cukupe mawon. Kanjeng menengo. Kanjeng Nabi merintah maringi tips-tips, trik-trik, resep-resep supaya kula njenengan dadi wong apik. Resep iki insyaallah cocok, nek gak cocok oleh balik. Lha wong sing maringi resep Kanjeng Nabi kok arep gak cocok iki lho piye to? Nomor 1. Amaroni Rabbi an uhibbal masakin. Supaya iso dadi wong apik diperintah Gusti Allah mencintai orang-orang miskin. Seneng karo wong sing ora duwe. Ngancani wong melarat-melarat. Dadi nek iso kula sampean iki karo wong sugih yo seneng, karo wong melarat yo luwih seneng. Ibu-ibu jujur, sampean luwih seneng kekancan karo wong melarat atau karo wong sugih? Karo wong sugih yo seneng, karo wong melarat yo luwih seneng. Dadi bapak-bapak, sampean umpama diundang wong loro hajatan. Sing ngundang siji wong sugih, sijine wong melarat. Ngono ku sampean diundang karo wong loro kenduren hajatan, sing siji wonge sugih, sing siji wonge melarat. Dinane bareng, jame bareng. Ngoten niku sing sampean tekani undangane wong milih nekani undangane wong kok ngono ya. Milih nekani undangane wong melarat. Lah sing sugih wakilno sapa nang kirim salam njaluk sepura. Dadi sing dipentingno, sing ditekani undangane wong melarat. Ya senajan wong melarati berkate cilik gepeng. Nang ora ana iwake. Mek ana tewel rong iris ambek mi iki ngruwis-ngruwis. Nang tahu iki irisane tipis. Ambek tempe cili-cili. Jadi cangking ya gundil gundil gundil gundil. Lah nek wong sugih ya berkate gawedi wadahe gawedi jajane macam-macam irisane daging ya gawedi gedhi kate ana sarunge bareng ngono. Ya tega ninggal kok. Pak, diundang wong sugih karo diundang wong melarat semangat nekani undangane wong. Kenging napa kula sampean kok dikongkon apik karo wong melarat, dikongkon ngancani wong melarat? Sebab wong melarat ini dikancani seneng. Lah nyeneng nang wong niku ganjaran. Wong sugih nek dikancani ora seneng tambah susah. Nyusahno wong dosa. Saman ora ngandel namu ana nggone wong melarat ajer wajahe. Ya Allah, ana apa sampean gak rene ngene-ngene. Abar ngono genti namu ana nggone wong sugih ora patek iso guyu. Wong sugih nek ditamoni modele kaya wedi. Mbah wedi apa? Pancane wong sugih wong rungokno ya. Wonge mundak sugih mundak jereh. Orang kaya itu rata-rata penakut, luweh kendel wong melarat. Wong sugih jereh wedian, saking wedine melane delok wong sugih nek nggih omah dipageri mumet. Pagere dhuwur saking wedine. Wong melarat ya dag-dagan omah. Kawendel kawendel terus wong sugih niku seneng sing sepi lah nek wong melarat niku seneng rame-rame nek wong melarat seneng rame-rame mulane lek nang rame-rame sing nekani ya wong wong melarat senengane rame-rame mulane wong melarat senengane gawe omah juwentrek-jentrek juwejer-jejer ngono. Lah nek wong sugih seneng sing sepi, nek nggih omah ki dhewe, nang ruwapet, malah kadang-kadang wis nduwe omah apik sik gawe vila. Terus maneh? Halo. Kula sampean ki butuh wong melarat. Kula sampean ki butuh barokahe wong melarat. Ngeten Bapak Ibu para jamaah. Wong sugih niku pinter golek dhuwit. Tapi dongane ora mandi. Wong sugih nek kon golek dhuwit ya pinter, mulane wong sugih dhuwite akeh-akeh, pinter. Pinter golek dhuwit, akeh-akeh dhuwite wong sugih. Tapi nek ndonga ora mandi. Lah nek wong melarat gak pinter golek dhuwit, ora patek iso. Kon golek dhuwit ora patek iso wong melarat. Mulane wong melarat rata-rata awet melarate. Lawas yo sek melarat. Mergo rapate iso golek duwe, tapi dongane mandi. Nah kula sama nak butuh donga mandi to nggih? Nggih. Mulane kula niku nek angen-angen ya, kadang-kadang kiai niku lho akale wonten. Kiai sing sugih-sugih niku lho. Niku senengane ngrumat santri sing melarat-melarat. Mergo napa? Ngrumangsani nek dongane ora mandi. Mulane terus ingon-ingon santri melarat. Ingon-ingon santri sing melarat-melarat digratisi, dibandani. Lah engko terus dongane kiai mau katut mandi mergo bantuane santri sing melarat-melarat. Niku asline yo akal-akalane kiai ngono ae. Mulane Pak Bupati bareng kok suweneng nglumpuk-nglumpukno wong melarat-melarat. Nyantuni yatim, rondo-rondo tuwek. Ya surmangsa mergo dongane ora mandi. Dadi butuh bantuane wong melarat, melarat. Lah sing milih akeh ndadekno bupati iki rata-rata wong sugih napa wong melarat? Mulane mbok calon lurah, calon bupati, endi sing didukung mayoritas wong melarat? Mesti dadi. Iya ya. Dilanjut mboten? Mboten mangkel nggih dilokke melarat nggih. Heeh, ora apa-apa. Mandi kok dongane. Ngono kok ana sing mikir, lah nek pancen wong melarat iki dongane mandi. Engke nek apa kok gak gelem dongakno awake dhewe ben ora suwe-suwe dadi wong melarat. Jere dongane mandi. Nyapa gak gelem dongakno awake dhewe ben gak suwe-suwe melarate. Ngeten Bapak Ibu, wong melarat dongane mandi niku lek ndongake wong liya. Ndongake awake dhewe yo biasa. Tunggale guru niku lho, guru yang duwe keistimewaan iso minterke anake wong, iso mulang anake wong, tapi kon mulang anake dhewe ora dunung. Guru nang mulang anake dhewe yo ngamuk ae. Ayo nang sinau goblok ngono ora gelem sinau. Ayo nang sinau le bulet ae saduki pisan. Bu. Ula sing upase mandi. Niku mandi upase nek nyembur wong liya. Pitik disembur ula gelimbung mati. Wedhus lho disembur. Geletak mati. Tapi nyembur awake dhewe menter. Ora eneng ula mati kesembur awake dhewe. Ula apa kok metet men. Yo ngono kuwi nasibe wong larat. Ndongakno wong liya muwandi tapi ndongakno awake dhewe. Ah, terus sing nomor telu, kula sampean iki butuh pembelaane wong larat, Bapak Ibu. Nang donya iki wong sugih apa-apa ndisiki, wong melarat apa-apa keri. Bangun omah wong sugih ndisiki. Ayo to nyaut, bangun omah wong sugih. Tuku klambi wong sugih. Tuku apa-apa wong sugih. Mantu lho wong sugih ya. Ndisiki ane wong melarat apa-apa keri. Bangun sak bangun wong melarat keri. Tuku-tuku wong melarat ya. Keri tuku HP ngenteni second kok. Senengane yo menggring ngono kuwi. Kan iso nyicil. Mantu wong melarat yo. Keri yo golek sing ra payu-payu nanti kelompokno. Lah sombenno akhirat diwale. Sing melarat didhisikno, sing sugih-sugih keri. Ngeten Bapak Ibu para jamaah. Ana wong sugih ahli ibadah, ana wong melarat ahli ibadah. Padha ahli ibadahe nang bijine padha. Ngoten niku benjing ten akhirat, mlebune swarga dhisik wong melarat. Kaceke 500 taun. Ya lumayan. Dadi sing melarat wis seneng seneng nang swarga karo bojone. Ya wis andukan, wis adus, wis kramas. Wis goyen 500 taun wis bolak-balik kok. Apa ne? Aduse. Wis goyon ambek bojone sing melarat-melarat nang swarga. Ya wis playon ya. Wis kramas sesandukan. 500 taun guys bolak-balik. Ha sing sugih-sugih sik dikelentang ning ora-ora mahsyar. Mulane Bu, lek duwe bojo melarat aja seneni. Di rumah sing apik ya dibalsem, diblonyoi. Apa ngono? Bojo melarat iki nyepetke mlebu. Mijeti sing ikhlas, ngene-ngene ndah ya nyepetno mlebu swarga. Aja mbok seneni ae. Apa pentek? Apa pentek? Ya cepet matine bojomu ngono. Tambah kuru, tambah kuru, tambah kuru sampai kopi ae lodok. Nah, terusno ya karek kuping tok. Nah, benjing wong melarat-melarat iki didhawuhi ngene ambek Gusti Allah. He, wong melarat-melarat, dalem ngono lho kok gayane. He, wong melarat-melarat. Nah. Ngono kok ora gelem ngaku. Pisan, Gas. He, wong melarat-melarat. Pancen po wantes kok. Kowe gek biyen nang donya apa-apa keri karo wong sugih. Saiki tak dhisikke. Wis, nang saiki kowe nang mlebu swarga dhisik. Ngono sing sugih-sugih keri sik ruwet urusane. Mulane cuma dipesen ngene. Tapi tak pesen goleki wong sugih-sugih sing tau apik ambek kowe, wong sugih-sugih sing tau apik ambek awakmu jaen mlebu swarga. Sumpen no akhirat wong melarat-melarat ya gawaya kok. Nang pamit kok. Derek-derek, kula wonten swarga riyen nggih. Sing badhe nderek monggo ayo nang cepet. Sapa sing apa melok ayo nang cepet ngono. bupati ngene, aku melok. Ya, ayo ayo ora apa-apa, ayo. Ayo. Mergo tau dikeki sarung. Ngono. Kapolsek yang ngono, aku melok. Ayo ayo ayo. Tau dikeki dhuwit. Ayo cepet. Polisi kelemar-kelemar. Ayo cepet. Keri lho yang kok kaya ngono. Bulurah yang ngono. Aku melok ya. Ayo, tau menggring digratisi. Ngono. Ana semeng, "Dik, aku melok, Dik." Mah ra iso medhit ngono kok. Heh, sing medhit ra usah kana. Heh, heh, pe apa? Rono. Medhit melok. Ana gawaya. Hidup larat. Nggih, muga-muga semangat ngaji ngeten iki diteruske dening Gusti Allah. Apa maneh lek kula sampean gelem angen-angen dawuhe Kanjeng Nabi, "Ad-dunya darul amal, la jazaa'a." Wal akhirah darul jazaa' la amala. Donya niki panggonane amal, ora ana piwales. Lah akhirat iku panggonane piwales, ora ana amal. Bapak Ibu para jamaah, donya niki panggonane amal. Ya amal ki ana sing apik, ana sing elek. Lan donya niki mboten panggonane piwales. Dadi amal apik kaya apa? Ten donya niki dereng wonten balesane. Amal elek kaya apa? Ten donya niki dereng wonten balesane. Dadi ana wong apik kelakuane, apik amale. Ten donya niki nggih dereng angsal ganjaran napa-napa. Ana wong nemuakal uripe. Ahli maksiat, elek kelakuane. Ten donya niki nggih mboten angsal siksa napa-napa. Dadi ten donya niki dereng enten ganjaran, dereng enten siksa. Ketoke kok kaya ora mudeng tak omongi ngene. Contohnya ngeten. Ana wong melarat, terus ruwegep salat tahajud. Ngono ku ora kok terus dadi sugih ngono ya ora. Melarat ya tetep. Ana wong ireng, ruwegep maca Quran terus malah dadi kuning, ya ora. Wong ireng sregep maca Quran ya pancet. Paham nggih? Mergo donya niki mboten gone ganjaran. Ana wong nakal kok terus disiksa nang gone donya. Nggih mboten. Ana wong wedok senengane ngrasani, ngono kok terus ilate untune mrata liyak mboten to? Mboten, ya tetep rata untune. Ngambung bojone tangga terus ilunge gruwung, ya ora. Zina terus barangnya puklek, enggak. Barangnya yo tetep apik kena dinggoneh. Mergo donya mboten nggone piwales. Amal apik balesan ganjarane nggih benjing ten akhirat. Amal elek balesan siksane nggih benjing ten akhirat. Mboten ten donya. Uang ini pancene dicetak sugih. Nah, kalau kaya apa? Ya sugih. Lak wonten to nggih wong nuwakal nang sugih, wonten mboten? Ora tau salat, ngaji ora tau melu. Mendeme penggaweane. Nang wangel cekelane. Tapi sugih. Wonten. Uang ini pancen melarat. Mbok ibadah kenceng kaya apa? Ya melarat. Pancen rata-rata sing kenceng ibadah iki ya wong melarat-melarat. Sing rutin salat jamaah ten masjid niki wong sugih napa wong melarat? Melarat ora patek duwe penggawean. Sing seru wegep tahajud ya melarat-melarat ngoten niku. Cobi lek wonten khataman bareng ngoten niku lho khataman Quran. Sing mengwelok maca Quran ini sing sugih-sugih napa sing melarat-melarat? Melarat. Ya ngaji iki lho sing teko lak akeh sing melarat. Sing sugih ya mek sing ngelumpuk kene iki tok. Wong sing nakal-nakal niku rata-rata wong sugih, sing senengane sobo klub malam, mendem, ngono kuwi. Larajane ya pengin tapi ra nang bandane. Donya niki mboten gone ganjaran, donya niki mboten gone siksa, tapi gone amal. Mulane sampeyan aja kaget ya. Ana wong janji ngomong dirungokke wong sak pirang-pirang. Digatekke wong sak pirang-pirang. Sing diomongi kaya terhipnotis. Ngono iku ya gak dadi tandane wong apik. Anggite sampean lek ning wong ngomong terus dirungokke wong sak pirang-pirang, oh berarti kuwi wong apik. Ora mesti. Kepala-kepala geng penjahat kalek ngomongi anak buah ya dunung. Mbah kaya era mudeng kok. Kepala-kepala geng penjahat niku lak wong elek to. Ngono ku nek ngomongi anak buah ya dunung, anak buah ya mantuk-mantuk kabeh, nurut kabeh. Sebalike Bapak Ibu, ana wong ya nek ngomongi ora digatekno. Ana wong ngomong nek ora direken, ya ora dadi tandane wong elek. Kiai niku rata-rata lak apik to. Kok nek aku ngomong kiai ki apik kabeh mesti ana sing bantah, ya ora kabeh lah. Kiai niku umume apik. Ngoten niku ya pirang-pirang kiai nuturi santrine niku neng gak digatekno belas ngono ku ya enek. Ngono ku mbok anggap terus oh berarti kiai iki wong elek, nuturi gak digatekno. Ya ora. Aja kok trimo kiai. Kathah para nabi niku nuturi umate ora digatekke malah ditentang. Mula gak dadi lurah nuturi wargane ora direken kok nesu, bener nek lurah menggring. Nabi lho nabi. Ngomongi umate, nuturi umate ora digatekke kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nih, kenging napa? Balesane amal niku kok mboten diparingke ten donya. Amal apik ganjarane mboten diparingke ten donya. Amal elek siksane nggih mboten diparingke ten donya. Ngeten para rawuh, donya niki mboten kamot dinggo wadah ganjaran. Donya niki mboten kamot dinggo wadah siksa. Halo. Diterusaken nggih. Donya niki lho dinggo wadah ganjarane wong mukmin siji wae ora kamat. Nah salat sunnah rong rakaat qobliyah subuh niku dawuh Kanjeng Nabi nilaine khairum minad dunya wa ma fiha. Luwe apik ngungkuli donya sak isine. Ya ora kamat. Iku wong siji nglakoni salat qobliyah subuh rong rakaat iku umpama ganjarane diselehno donya ra kamot. Padahal wong tempaling ki rata-rata nek ape salat subuh salat qobliyah dhisik to nggih embel ra kamot. Ngetutno jenazah, ngetutno mayit tekan kuburan iku diwenehi hadiah emas sak kirot. Lah sak kirot niku pinten? Kanjeng Nabi nek gambarno rong gunung Uhud. Dipikir ngetutno mayit tekan kuburan iku digawe hadiah emas rong gunung. Ping pisan, ping pindho. Patang gunung, ping telu. Enem gunung, ping limo. Sepuluh gunung iku wong biasa, anek modin. Sak piro gununge moden tempaling? Kabupaten Rembang ini lho gak kamot dikewadah wadah gununge moden tempaling. Mumpung gaweane ngramut mayit. Jenengan maos subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Niku tamlaul mizan. Ngebeki timbangan amal. Ngebeki langit bumi. Nah wong nek tahlilan ngono kae maca ping piro? Wong ping pisan wae subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Iku wis ngebeki timbangan amal, ngebeki langit bumi. Nek wong tempaling sakmene akeh tahlilan bareng, rakamot. Mulane ganjarane amal boten disalap ten donya, boten diparingke ten donya. Semono uga para jamaah, balesane siksa amal elek iki umpama cara diwadahi ten donya boten kamot. Donya iki ge ngadahi siksane wong kafir siji wae ora kamot. Ana wong wani ninggal salat fardu neng jarak. Sengaja ninggalke salat fardu. Niku siksane dicubles nganggo rantai teko geni neraka dawane 70 dira. Rantai ku mongah-mongah genine. Dilebokke cangkeme, dadi dicangap ombo. Rantai dilebokke cangkeme disogroke, sogroke, sogroke tembus dubure. Bareng wis muntup-muntup. Terus ditarik geradak brodoli ususe. Brodoli jeruane. Lho, sing apa digarap ngono ku guyu bocahe. Nah, rantai niku modele kan gelang-gelang to nggih. Astagfirullah. Nggih no lho aku ben semangat kok. Lah ngono. Rantai iku modele kolong-kolong. La wudi'at halqatun minha 'alal ardi la ahraqatha. Umpama sak plong, sak kolong rantai niku diselehno bumi, kobong bumi. Segoro sat tidak ada kehidupan, ora ana makhluk sing iso urip. Niku wani ninggal salat fardu sepisan wae. Padahal wong tempaling sing wani ninggal salat niku wonten napa mboten? Yo teko wonge. Yo mbuh. Pancen wonten. Beberapa amal sing saking apike balesane wis diincipke ten donya. Tapi niki dereng balesan. Rungokno Bu. Wonten beberapa amal saking apike niku balesane wis diincipke ten donya. Wonten beberapa amal sing saking eleke siksane wis diincipke ten donya. Tapi niku dereng balesan nembe ambune ngoten mawon. Wonten ulama sing mastani rihul qabul. Niku nembe ambune balesan, dereng balesan tenanan, lagek ambune. Padha karo pelem mateng ngoten niku lho Bu, lak enten ambu wangine to nggih. Niku nembe ambune, dereng peleme, dereng rasane. Dadi umpama jenengan poso ngombang ambu pelem mateng, batal napa mboten? Mboten. Mumo ambune tok kok. Padha karo duren mateng ngoten niku lak wonten ambune to nggih. Ambune wangi, rasane legi. Dadi nembe ambune dereng balesane. Contoh ana wong ahli wiridan. Akhire nyambut gawene malah lancar. Kawitane seret nyambut gawene terus mau tertasbih ya rusak ya rusak ya rusak ya rusak ya rusak ya rusak sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok ya rusak sok sok sok sok sok sok sok sok. Terus dadi lancar nyambut gawene. Lih niku nembe ambune balesan. Balesane tenanan ora karuan benjing ten akhirat. Nyenengno wong tuwa, mulyakno wong tuwa, bahagiake wong tuwa. Niku mesti penak uripe sak anak turune. Niki dereng balesan Bapak Ibu. Nembe napane? Mbah ra nyaut tok. Nembe apane? Ambune. Mulane ana wong nang nyenengno wong tuane, bahagiakno wong tuane, mulyakno wong tuane, bakal enak uripe nganti tekan anak turune. Niki dereng balesan Bapak Ibu, nembe ambune. Sebalike ana wong ngremehke wong tuane. Wani karo wong tuane. Mesti bakal soro uripe sak anak turune. Niki dereng siksa nembe ambune. Paham nggih? Kados sedekah. Wong ahli sedekah uripe diparingi selamat. Niki dereng balesan Bapak Ibu, nembe ambune mawon as-sadaqatu tadfaul bala. Sedekah iku iso nolak bala. Wong seneng sedekah digawe selamat. Niki dereng balesan nembe ambune. Sehingga mboten namung wong Islam mawon, ana wong kafir kok loman seneng sedekah, ya selamat uripe. Bahkan ora mek wong tok pitik lho pitik. Janji sik gelem sedekah sik loman sik metu ndoke selamat tok. Ngepitik sing digorok dietet-etet dicacah-cacah digoreng disogroki dipenyet macam-macam iku pitik sing wis ora metu ndoke ra gelem sedekah mok nelek. Paham? Mbok ra digatekke yo. Dilanjut mboten? Wit-witan niku lho. Wit-witan pepohonan janji sik loman sik metu sedakoe ngetokke buah sing nyenengke selamat. Nah, wit-witan sing diketok, dipecel, diobong niku mergo wis ora metu. Ana wit-witan sugih tapi mung wedhit, ya ora selamat. Kaya telo. Bojonegoro lek ngarani menyok. Pohong. Yang mriki napa nek ngarani? Telo, nggih. Sugih tapi medhit. Donyane sak pirang-pirang, tapi gak diketok-ketokke dipendem. Saking medhite mulane awake cilik kuru jelantir. Ya ora slamet nasibe dijabuti wong. Dajal nek gelem lomo kaya wit pelem. Wae sak pirang-pirang diketokke gandul-gandul. Ora iman sapa pengin jukuo arep gotheko ngono nang apian pelem dibandem nganggo watu lho balese pelem. Ya slamet mulane ora eneng wong babuti wit pelem ora eneng. Ya. Isih 5 menit tok. Mulane Muharram iki ya wayahe kula sampe nyantuni anak-anak yatim karo orang-orang miskin fuqara masakin duafa wayahe iki nggih tapi aja ngenteni Muharram tok wis nomor loro boleh piro iki engko supaya dadi wong apik maneh resep teko Kanjeng Nabi mesti cocok dikongkon an ausilar rahim wa in udbirtu. Aku dikongkon nyambung sana senajan sana wi musuhi aku. Bapak ibu para sederek dulur-dulur ingkang kula tresnani, nyambung sana penting, masalah sana penting banget. Kadang ana wong wedok ngene, aku sakjane yo pengen apik karo sana, pengen aku nyambung sana, tapi sanakku ora kenek dijak ngono kuwi. Aku nek ndelok wong-wong kok penak, nambek sanak-sanake kok ketok rukun. Aku jane yo pengin ngono kuwi, tapi sanak kuwi dudu wong. Nek enggak telatiku ra wis-wis. Nek ngganggu aku ra entek-entek. Ibu-ibu, sampean diganggu sanak ra usah kaget. Sing ganggu para nabi dudu wong liya. Ya sanak-sanake dhewe. Mbah ra direken. Bu. Ana kiai berjuang, ngono ku rata-rata sing ngrusuhi perjuangane kiai iki yo sanake dhewe. Mosok sing ganggu para nabi iki yo sanake. Dajal sampeyan eling-eling. Sapa sing nggowak Nabi Yusuf nang gone alas terus ngantek dicemplungke sumur kae? Sapa? Dulur-dulure. Gak ngono to yu critane. Ngono ora ngerti ya wis ngomong nggih ngono. Sapa sing ganggu perjuangane Nabi Nuh? Ya bojone ambek anake. Mbah. Mulane sampean ki nek diganggu sana, ora usah kaget. Ngono kuwi wis kaget jaman biyen. Sampean nek digodho karo sana, dimusuhi karo sana, aja kaget. Ngono kuwi wis kawet jaman biyen. Sing ganggu Kanjeng Nabi ki ya sanak-sanake, ya paklike, bulike. Nah pula aku yang ambil bujo ni gue, masya Allah, mulane ojo nganti medot sana, pedot sana, pedot hubungan karo Gusti Allah. Nyambung sana, sambung hubungan karo Gusti. Bapak, sama nih lo senajan menguapi ahli ibadah, tokoh masyarakat, tapi pedot karo sana, elek karo dulur, ngewak ibadah sampeyan. Haji tiap tahun, umroh tiap bulan, teko balik nih, teko balik nih, teko balik nih. Tonggor atau petuk, petuk kopere tok, tumpuk-tumpukan kopere. Tapi karo dulur kok ora rukun, ngewak ibadah. Ana sing mau mikir ketok iki. Karo tangga kok ora gelem apik, ngewak ibadah. Sebab apa? Putus hubungane karo Gusti. Ora nyambung nyang Gusti. Ora nyambung kok. Padha karo kabel ngene iki ora nyambung diterusno bengok-bengok. Wong ora nyambung karo Gusti Allah, lek muter tasbih ora leren-leren, cetuk, cetuk, cetuk, cetuk. Guyu ambek malaikat, ora nyambung yu ambek terusno. Mulane aku pesen teng gone ibu-ibu. Bu. Bu. Aja nganti ngrasani sana. Apa maneh elek-elek sana. Sampeyan kok elek-elek sana. Kuwi padha karo sampean kondo-kondo nenggone wong akeh nek sampean kuwi keluargane wong elek. Aku pesen, Bu. Misalnya sampean duwe gawe, terus Mbak Yune sampean ora moro. Lah enten to ngoten niku kadang-kadang. Ten iki wonge kudunge ireng pokoke. Lha terus sampean ditakoni tangga, "Mbak, lah aku kok gak ketok Mbak Yune sampean. Sampean digawe kaya ngene, mosok Mbak Yune sampean kok ora moro." Ngono kok aja sampe sampean ngomong eleke. Nek jawab yo ngene, ya mbah aku yo ora ngerti wong Mbak Yuku ki biasane neng apa-apa yo rene, ora neng apa-apa ya aku gelek diparani. Apik no Mbak Yuku nempek aku iki modele. Ngene iki paling yo dhek mbah duwe masalah apa, tapi aku ora diceritani ben aku ora kepikiran soalnya aku duwe gawe. Lah nek wonge ambek aku yo apik, sak anak-anake ki apik kabeh. Ngono. Wong tempaling ora kok ditakoni tong, Mbak, sampean digawe kaya ngene ribete aku kok gak ketok Mbak Yu sampean. Ya ngono kuwi. Biyen wateke ya ngono kuwi, mosok lagek ra. Mbak Yu ku kuwi watu. Ngene sampean berarti padha karo ngomong wong nek sampean kuwi adike. Oh. Sampean ditakoni wong masalah bojo bareng aja pisan-pisan ngomong no eleke. Mbak, lah bojo sampean kabare piye, Mbak? Alhamdulillah, bojoku ku tibae ra ngetarani. Kuat modele. Kuat wiridane lho wiridane. Telung wong kok modele. Mbak nang ngono pawakane tibae ya super jumbo. Nang loman aku rung njaluk iki kek, iya ngono modele. Ngono. Aja kok ditakoni wong apik-apik. Mbak, lah bojomu kabare piye? Ya Allah, Dik, Dik, ragangan tok. Mbah ra iso obah beles. Aku ngantek gelek keturon perkara kesuwen ngenteni. Pegel, pegel. Ya mbah. Saman yo ngono, Mas, ditakoni. Mas, lah bojomu piye, Mas? Alhamdulillah, bojoku cocok karo ipenku. Cocok modele ngopres. Kepres, ngono, joko. Lah Mas, lah bojomu piye, Mas? Breset, Kang, breset. Bresete iki aja dikandhake, wong breset kena ditepakno kok. Kena dibenakno nek perkara breset. Iso diincer-incerno kok. Mbah. Ten mriki enten, wong sing ora rukun karo dulure. La haula wala quwata illa billah. Kok seeneng ya? Nang dimareni yu, nang dilereni. Dulurmu kuwi titipane Gusti. Saman lak ra iso milih to dulur iki paketan wisan. Saman kok iso milih paling milih dadi dulurku. Tapi lak ra iso milih to sampean. Kuwi titipane Gusti. Elek kaya apa nang diapi iya emu. Cek cukup ora iki waktune. Tambah meleh. Wes, maneh. Nomor 3. Ya oleh 3 lumayan kok. Ngene iki sak karepku to, Pak, ngomong suwe sedelok sak karepku ngene kok. Wong iki sangkingane ngono ae, Pak Bupati iki ape ra ngundang aku kok piye? Nang kula nek ape dikongkon kok nang ora gelem dianggap mutung atau dianggap piye saru sangane ape mutung wis budal ngono. Mbah pira-pira ya ora ngerti dadi. Maksudnya entuk pira-pirone iki lho ora ngerti. Nang kula piyambak niku nggih mboten ngertos kali Pak Bupati niku. Napa mboten blenger. Sering banget kula niku dipun dawuhi dikengken ayo ngaji ya mbak aku nek kene ayo ngaji dengan kula ngene ayo ngaji. Mbah ora blenger-blenger. Nah, ini sakingane lurah kuwi lho sing gegeri, lurahmu kuwi lho lurahmu. Pak Bupati wonten acara penting ten gene Semarang, digegeri ngono alasane anak wedok ya sakingane lambe luweh anak wedok apa. Nang lurah wani ngono ambek bupatine nek gak lurah menggring ya ora ngira. Lha ngene iki sing marake desa maju ya perkara ngene iki. Lek nang apa-apa ora ngarah ketinggalan, soalnya duwe lurah model ngono kuwi. Iki termasuk makhluk langka perlu dikerangkeng. Domen nek syukuran ngundang aku neh. Tapi yang bayar dhewe. Engko nang wargane mbok nurunan. Ayo menggring sing urung lunas, urung lunas. Ayo bayar tak tekano pengajian Anwar Zahid engko lak ngono. Ngene iki kadang ya digeujar nang kene wargane. Pokoke engko aku nek kepilih meneh tak tekano Anwar Zahid ngono. Padahal ra ngarah iso nek gak lewat bupati. Tapi wani janjeni nang masyarakat model ngono kuwi menggring kok. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Allahumma sholli ala Muhammad. Setunggal engkas mawon. Mboten cukup wektane ya sampeyan nek syukurane lurahmu lho diterusno. Resep cek dadi wong apik. Allah tas'ala min ahadin syai'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Njaluk apa ayo aja njaluk nang gone wong. Ayo belajar. Kula sampean iki nek ndek kebutuhan napa mawon, ayo njaluk nang gone Gusti Allah. Njaluk nang gone wong kuwi jenenge tamak. Mboten angsal, Bu. Kok njaluk arep-arep ditulungi wong niku mawon to mboten angsal. Niku jenenge Toma, kula sampean dipesen karo Gusti Allah. Hei manungsa, aku seneng karo seliramu. Nek butuh apa-apa, njaluk aku. Apa wae? Aja jagakno wong. Jagakno aku. Mbah ra direken ngene wong ngajak terus. Bu. Uang nang pengen diapiki bojo, niku Toma. Dosa Bu, mboten angsal. Ini wong wedok ngomong ini, bojoku tak api aneh, cah bojoku ben api ambek aku. Mboten angsal ngoten niku. Berarti sampean ngelakoni ibadah tujuannya krana wong, pengen oleh balesane wong, wong bojo sampean niku wong. Ana wong lanang ngono, bojoku tak gematinane, bojoku tak api aneh ben api pelayanane ambek aku. Ora oleh ngono kuwi. Bojo sampean tambah elek. Mergo apa? Kliru carane sampean. Lah sing bener piye? Bojoku tak api aneh, wong iki perintahe agama. Dene bojoku bales api apa elek ning aku, dudu urusanku. Urusane Gusti. Disetel api bojo sampean nambik Gusti. Ngono carane. Ora paham ya wis pokoke atas. Wis langsung mawon nggih. Niki sakjane keterangane dawa tapi waktune. Langsung iya. Nang anak yang ngono. Bu. Kula sampean dikai masalah bareng ngono ku karo Gusti Allah niku supaya apa? Supaya akrab karo Gusti. Kula sampean urip dikai masalah, dikai problem, cek kenal Gusti Allah. Mergo menungso iki gelem akrab karo Gusti Allah nek duwe masalah. Akeh to wong tempaling bareng kena masalah terus ya Allah. Hoi. Akrab karo Gusti Allah lek duwe masalah. Nek sehat ya ora tau zikir, ora tau wiridan, bareng lara. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Astagfirullah. Allah. Ya Allah. Pas gering. Nek waras yang ngono kuwi modele. Halo. Mulane kula sampean njaluk apa-apa nang gone Gusti Allah. Allah suweneng karo kula sampean. Lah kula sampean kok jagakno nang gone menungso, Gusti Allah nesu, Gusti Allah cemburu, Gusti Allah mboten seneng. ana wong nang jagakno anak. Lek enten to ngeten iki wong tuwa sing ndek omongen, so aku nek tuwa pe ngenger, rata-rata ngenger. Banteri ngenger. Anakku teluwe ketoke sing kena dingengeri sing ruju. Gemati karo wong tuwa. So aku nek tuwa ya ngenger anakku sing ruju. Ngono kuwi gak tepak, mesti mbreset. Urung karuan lek anak matine nguri. Ngono kabeh mbok ngengeri. Ya nek anak mati disiki wong tuane, wonten apa mboten? Ngono kabeh mbok ngengeri. Woi. Akeh wong tuwa gak ngenger anak, gak dirumat anak, seger, sehat, penak uripe. Akeh wong tuwa dirumat anak ra karo-karuan, gering-geringen. Ngene apa mboten? Gusti Allah lara. Lho, sampeyan niku dikongkon menungso, kowe apa-apa jagakno aku, njaluk nang aku. Lah kok sampean ngomong, mboten Gusti kula pun ngenger anak. Allah cemburu, dirusak anak sampean. Titeni omongan kula nggih, iki ilmu titen. Ora usah niteni banser, niteni aku. Halo. Anak sing digadang-gadang sampe dingengeri wong tuwa, biasane mati nom. Nek gak ngono, dadi wong melarat ora iso mulyakno wong tuwa. Utawa dadi wong sugih tapi ngeremehke wong tuwa. Kapok. Mergo Allah gak setuju, Allah cemburu. Padha karo ngene lho, ngene. Halo. Ana wong lanang sayang karo bojone, tanggung jawab karo bojone. Ha sing wedok diomongi ngene, "Dek, sampean dongake, Dek, muga-muga aku iki paringi sehat, nyambut gawe iso lancar, rezeki iso barokah. Aku ben iso ngrumat sampean sak lawase. Aku pengen ngomong sampean, bimbing sampean, ngrumat sampean, nafkahi sampean sak lawase." Ha sing wedok jawab ngene, "Mas, ora usah mikir nemen-nemen. Nek kira-kira sampean wis ora sanggup, ra apa-apa, Mas. Iki sene wong lanang sing daftar apa mbelanjani aku." Wong lanang diomongi ngono karo sing wedok seneng napa mboten? Ya ngamuk murang-muring, ndi wonge tak uklek-ukleke ra ngono. Lha wong sampean wis diomongi Gusti Allah, apa-apa njaluk ning aku sanggup jamin sekabehane. Lha kok sampean, "Gak, aku njagake bupati ae." Tambah bupatimu sing dirusak karo Gusti Allah engko. Mulane apa-apa aja njagakno bupati, dandani dalan njagakno bupati, masjid njagakke bupati, TPK njagakke bupati. Anggitmu bupati urusane mek masjidmu tok, TPKmu tok. Ora karo-karuan pikirane. Halo. Njagakke wong mesti kecelik. Ana bocah lanang ganteng gagah, dipek mantu wong sugih nang gelem, padahal diolehno anake wedok sing elek cilik kunting ndik metekel jembures pisan. Harapane ngene, ra apa-apa bojo elek ya wae, sing penting mara tua sugih, sendenan wit gedhe. Terusno dipeloro karo mertua. Apa ngerakut bojo ora oleh ya kon ngerakut desel traktor ngono kuwi. Jibrat oli kok. Menjagakno menungso mesti mbreset. Mulane apa wae jagakno Gusti Allahus Samad. Muga-muga manfaat. Nyun ngapunten Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala qul subhanallahi rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.